Ada orang yang salah menyembunyikan kepintaran dan berharap tak ada yang menandinginya. Sayang, ia mati dalam kesalahan paham sehingga ilmu yang pernah dia punya tak ada yang memilikinya. Hidupnya menjadi sangat tak bernilai karena orang tak pernah tahu keunggulan dirinya. Orang tak pernah tahu apa yang dia punya. Tapi ada orang yang berbahagia. Ia bijak, bibirnya dipakai menuturkan ilmu yang dia punya. Dibagikannya pada orang banyak, sehingga ketika ia mati, banyak orang mengenangnya. Orang mengetahui sebuah kebenaran, ilmu yang dia wariskan. Sekalipun ia telah tiada, namanya tak pernah terlupa, terucap dari mulut yang pernah belajar darinya. Karena itu, marilah belajar untuk membagi apa yang kita punya. Jangan takut orang menjadi sama. Karena orang yang bijak, yang mau berbagi bibirnya dengan ilmu yang luar biasa, maka ia pun akan terus bertambah. Karena dalam membagi, orang berelasi. Dalam berelasi, ia bisa menggali. Dalam menggali, ia bisa menemukan yang baru. Bukankah itu menyenangkan? Maka ilmunya tak pernah berhenti. Semoga Anda belajar untuk berbagi ilmu, tetapi juga belajar untuk menggali ilmu. Puaskanlah hidupmu, biarlah milikmu menempel pada dirimu, sehingga bijaksana menjadi punyamu. Amsal mengajak kita, dan sekaligus mengajar kita, untuk berbagi ilmu, supaya bibir kita menjadi bibir yang mengucapkan kata yang tak pernah dilupakan orang dalam sejarah. Namamu tercatat di sana karena murah hati berbagi ilmu.